fase yang sangat berat. Fase ini kuwis lewat kabeh. Ternyata menungso nek muni balik nang Quran dan hadis ora enteng hasilnya padu. Bahkan nek cerita malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun niku antar sahabat ya iso paten-paten. Patenan aja maneh kok kelas karang anyar. Sahabat lho Abdurrahman bin Muljam niku sahabat. Amru bin As niku sahabat, Yazid bin Muawiyah niku ya sahabat. Iso paten-patenan. Napa male kok malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun dijadikan landasan untuk menegakkan syariat Islam secara daulah ngangge prinsip ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum dadekke negara. Ah nek kelas kaya awak dhewe bubar-bubar. Sebab napa? Contone enteng begitu dijadikan daulah niku mboten peduli dia gelap mata karena politik berlandaskan agama hasilin napa? Putune Kanjeng Nabi diketok sirai. Ojo maneh sampean. Peristiwa Karbala niku lak peristiwa Yazid merasa bahwa aku pemimpin cocok karo agamane Allah, cocok karo Quran, sapa sing nentang aku berarti kafir. Lah ning kono eneng rombongane Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dia merasa benar secara syar'i menjadi pemimpin negara, maka membunuh cucu Rasulullah dihalalkan. Lho, apa meneh kok sampean? Yo padha karo mletheng nguni ku lho ming. Nggih, contone niku enten. Wes niku tenggen politik. Dikembalikan kepada sing nglakoni hukum Allah, akhire malah padu. Padu eneng sing rombongan Allah gelut takon nang Sayyidina Ali. Ya Ali, iki zaman Kanjeng Nabi urip kok enak, tentrem. Lah zaman sampean nok ribut, iki ngopo to? Lah ya zaman Kanjeng Nabi umate kok aku, lah zamanku kok kowe ngono kuwi kok. Ya pantes ribut. Akhirnya tambah ribut, akhirnya ana sing donga, ya Allah, donya kok geger mawon ya Allah, mang paringi tentrem ya Allah, ya Allah, kok tetep ribut mawon. Ziarah ning makame Kanjeng Nabi, Jeng Nabi kok ribut mawon. Ora, ya tetep wae ribut. Para sahabat, para apa diparani kuburane monggo ya Kanjeng Nabi tulungi, tetep mawon. Piala wis prei. Berarti cen urusan donya pasrahke menungso. Wong wis mati iki wis lewat rasa diurusi. Bulane digudhak ditudar-tudar ya ora apa-apa wong wis rampung tugase ning donya. Waladzi khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyamin tsumma stawa. Gusti Allah mayam di atas aras, urusan donya dipasrahke mendung menungso. Akhire wong sing ngoten niku dipimpin keyakinan ngoten niku dipimpin kalian Ilan ad-Dimasqi Ma'bad al-Juhaini damel ajaran namine Qadariyah. Asing siji beda maneh wah iki wis takdir kok kaya ngene iki rombongane Jaham bin Sofwan damen aliran Jabariyah. Lah sing milih Quran iki sapa? Ya wong sing lakone apik. Sing lakone apik iki sing kepiye? Ha sing cocok karo Quran. Ha sing cocok karo Quran iki kepiye? Ha ya sing lakone apik. Ha ya mulek niku mboten entek. Wah akhire asing siji aku ora melu-melu Kang jenenge Murji'ah. Wah akhire ora iki piye to iki piye wis bidu. Ya wis nah critane Gusti Allah iki piye to? Yo nek apik ku dilebokke swarga. Ha nek elek ha dilebokke neraka. Cocok iki ya. Cocok wis apik mlebu swarga, elek mlebu neraka. Ning suwe-suwe kan wong takon, lah nek kira-kira nek ana sing buk piye Kang? Apike 50, eleke 50 ngono mlebu nang ngendi kuwi? Ya akhirnya terus ana sing mikir, oh ya kuwi anu ora ning swarga, ora ning neraka. Ning antarane swarga kali neraka rombongan niku dipimpin kalian Wasil bin Atok. Oh ngono ya, ora ning ngono. Oh si. Nek ora ning swarga ora ning neraka lah cah bayi ning endi? Iki ya urung diapik, urung dielek lho kuwi cah bayi. Oh ning swarga Kang. Soale dheke niki wis duwe kapian sithik jenengane fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ha iki sik duwe fitrah ning swarga. Lah swargane piye? Ya elek swargane ora apik, ora di ngamal apik kok swargane apik. Kan kebaikan dan keburukan tergantung amal ibadahnya. Yes, ya jajang ngono. Ini kira-kira cah bayi kan suwe-suwe ini kan delok suwarga kok apik. Ini dia protes. Protes ini Gusti Allah. Ya Allah mbak kula mbien diuripi tekan di suwarga kula lak boten elek. Ini kok yang ini itu. Jadi ini Allah. Ya soalnya kue ini gede ini kafir. Mula tak patah ini cilik. Ini gede mu kafir matimu rokok. Gimpun ini ngoten daripada gede kula kafir. Mending patah ini cilik. Lah suwe-suwe wong kafir ini ya kerungu mbak protes. Ya Allah jenengan boten adil. Ora adil piye? Lah niku dipateni cilik supaya selamat mlebu swarga. Lah napa kula digedheni tekan gedhe dadine kafir. Wong jenengan wis ngerti. Oh, akhire ajaran niku kocluk. Oh, konslet wis bubar.